Iya. Untuk apa cincin ini kau berikan padaku, sedangkan hati dan cintamu kau berikan pada dia. Janganlah, jangan lagi kau kirim bunga untuk diriku. Kalau hati dan cintamu kau berikan pada dia. Janganlah, jangan lagi kau sebut-sebut namaku kini. Bila yang kau ingat ia hanyalah dirinya. Untuk apa kau ingin bersanding denganku? Di sini aku yang kau rindu, di sana dia yang kau tunggu. Janganlah, jangan lagi kau ketuk pintu rumahku ini. Bila kau hanya datang dan ingin cepat pulang, untuk apa cincin ini yang kau berikan? Bila kau beli, sudah jenuh kau lepas lagi. Janganlah, jangan lagi kau ketuk pintu rumahku ini. Bila kau hanya datang dan ingin cepat pulang, jangan samakan diriku tuang lagi. Jangan samakan diriku bagai burung di sana. Bila suka dapat kau beli, sudah jenuh kau lepas. Bila suka dapat